Mitra Bisnis, belum genap seminggu skandal suap Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Aqil Mochtar, sekarang terkuak kasus suap di lembaga hukum lain, yakni Kemenkumham, di mana ada indikasi kuat salah satu pejabat tingginya menerima suap terkait penempatan notaris. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda soal ini? Apa yang terjadi dengan MK itu meruntuhkan seluruh persendian kita, lemas kita. Orang-orang yang bergerak di bidang hukum selama ini, down, drop, luar biasa semangatnya. Saya juga dalam seminggu ini sepertinya nggak bergairah melakukan apapun dalam konteks pekerjaan saya sebagai praktisi hukum. Memang ada beberapa kesalahan. Pertama, salah dalam memilih orang tanpa mempertimbangkan track record-nya itu bagaimana sebenarnya. Dan dengan kejadian MK ini, kayaknya dunia internasional pun bingung melihat Indonesia. Kok di sebuah lembaga Ketua Mahkamah Konstitusi bisa terjadi seperti itu? Seperti yang Anda katakan tadi, baru lagi terjadi lagi di lembaga hukum, Kemenkumham, yang perlu disadari bahwa ini bukan hanya di satu tempat, di semua sektor sampai detik ini masih terjadi kok, ya. Sampai detik ini masih terjadi. Saya mengalami itu, keadaan itu. Kenapa saya mengatakan sampai saat ini masih terjadi? Saya mengalami itu. Saya urus suatu urusan, satu urusan saya urus, itu 5 kali bulak-balik, kurang ini, dikirim lagi, dikurang ini, kirim lagi, kurang ini, dikirim lagi. Saya lengkapi semua kekurangan itu. Tetap nggak keluar sampai detik ini. Kenapa? Karena saya belum menghadap dalam tanda kutip. Saya sudah bertekad tidak akan saya menghadap. Tapi di depan saya itu kebutuhan orang. Dilematis saya ini. Ada kebutuhan klien yang segera harus dilaksanakan. Terkait dengan kredit bank, terkait dengan rekanan bisnis di pihak ketiga, terkait dengan banyak pihak. Saya bertahan tidak akan menghadap. Saya akan penuhi semua permintaan. Nggak keluar-keluar. Dicicil kekurangannya, coba. Kekurangan yang dibuat-buat dicicil. Sudah 4 kali bolak-balik. Setahun sudah tidak keluar sebelum saya menghadap. Menghadap dalam tanda kutip loh ya. Jadi masih sampai detik ini ada di semua sektor. Bukan hanya di penegak hukum. Yang saya bilang ini bukan di penegak hukum loh. Tapi pemerintah. Jadi saya saja sebagai lawyer mereka nggak peduli kok. Gimana masyarakat awam. Dan itu dahsyat sekali sudah mendarah daging di semua sektor. Nah ini yang harus dibenahi dengan sistem. Bukan dengan tangkap. Sikat, tangkap, sikat. Nggak pengaruh. Orang hanya berharap gimana nggak ketangkap aja. Kalau ketangkap ya apes. Yang lain-lain yang belum ketangkap masih cari 1001 cara untuk tidak tertangkap. Kan ada 1001 cara untuk tidak tertangkap. Tertangkapnya selama ini kan karena ngobrol per telepon kan. Kalau dia nggak ngobrol per telepon lagi gimana? Kalau menurut hemat saya, sistem harus diperbaiki. Akar permasalahan harus diperbaiki. Bukan dengan membuat penjara seluruh Indonesia. Kalau kita mau buat penjara, mau menangkap semua orang yang pernah menerima suap, lebih dari setengah rakyat Indonesia harus ada dalam penjara. Loh. Lebih dari 60% birokrat Indonesia penjara. Yang sampai detik ini masih nerima. Belum lagi persoalan-persoalan sistem perpolitikan kita yang membutuhkan biaya besar. Sistem ketatanegaraan kita yang mau membuka ruang-ruang seperti itu. Belum lagi sistem pengkaderan dan pengkarieran. Karier dari aparatur negara itu sampai detik ini berbicara di ring basah. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, itu hampir semua kontraktor punya hubungan khusus dengan pejabat-pejabat di departemen atau di kanwil tertentu. Demikian pakar hukum Nasrullah, saya Wendy Lim.